ucap satu nama seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Isikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan cintamu padamu. Maha cinta sudah diubun-ubun, cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hati menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Dan serangan tergambar, tak bisa aku menentang, sujud syukur padamu atas segala cinta. Panjatkan pintaku padamu, Maha Cinta. Sudah diubur-ubur, cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Segala cinta, cinta. Tasbih nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Setengah terlambat, tak bisa aku menentang, sujud syukur padamu. Yeah.